Adik wedok direbut jarene. Nek oma. Ditinggal oh aku cak kerja Mas Danang Islah. Oh ya Ewan. Antasena. Eko ceplek. Mas Sumono. Asolek kata sih terima kasih ya Mas Mam. Indah Budiga dan Denny Nyuvaganza. Pasan nunggu mongso rendah hanggonku lengan teni goe wis ono sesasi kena tena iku mas yang pancen tresnaku thank you. Ida Mas Cici sayang. Bye.